Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu alal adiyani kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita saat ini adalah mempunyai eratan yang sangat erat pada ayat ke-90, 89, 88. Yang kita kaji saat ini adalah ayat ke-91, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mendakwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mempunyai anak. Hal ini adalah sebab utama yang dapat dirasakan manusia sehingga seluruh isi alam ini hendak mengguncangkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang sebelumnya, takadus samawati wal yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Tiga kata-kata itu adalah kata-kata yang sangat baligh, artinya di puncak kepasihan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yatafattarna. Yatafattarna artinya tidak bisa kita rangkum kembali, dan satu orang pun tidak dapat menahan tentang kehancuran langit menjadi pecah belah. Begitu juga bumi ini terbelah, insyaqqa, sepertinya insyaqqa terbelahnya bulan, yaitu sebabkan oleh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga tansyaqqul bahar, terbelah menjadi dua laut itu pada masa Nabi Musa, terpisah sama sekali air dari sebelah sisi kiri dan sebelah sisi kanan. Begitu indahnya azab yang diberikan Allah, yang mana manusia tidak akan pernah. Satu sisi azab, satu sisi merupakan nikmat yang mana Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Kata-kata khara yakhir itu adalah merupakan juga puncaknya bahwa gunung-gunung itu bergoncang disebabkan karena mereka itu selalu mendakwakan Allah yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Na'udzubillah min dzalik. Maka hal ini ketika Allah difirmankan hal tersebut, maka kita harus berhati-hati juga di sisi lain yang mana orang banyak selalu mendakwakan, yaitu bukan Allah yang Maha Pengasih lagi yang penyayang, tapi mendakwakan yang lain. Tapi sisi lain ini bukan tentang hal mempunyai anak, tapi mereka meyakini kekuatan, ada sebuah kekuatan yang lebih dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Padahal kita sudah sering mendengar la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan yang kita miliki ini kecuali kita bersama Allah. Bagaimana kekuatan itu dapat kita dapati? Yaitu ketika kita melaksanakan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, seperti salat lima waktu, seperti waktu infak, puasa, berzakat, haji bagi yang mampu. Seluruh amal-amalan itu ditopang oleh syariat Islam dengan rukun iman atau rukun Islam yang lima tersebut dibangun pilarnya, mewujudkan bahwasanya kita harus bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Begitu juga Rasulullah sebagai pesuruh dan juga sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Zainal, kami persilahkan karena telah menunggu dari tadi untuk mengomentari surat Maryam ayat ke-91 ini. Kami persilahkan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Anda'u lirrahmani walada. Qalu takhazar rahman walada. Anda'u lirrahmani walada. Sebelumnya Di ayat 88 disebutkan kenapa mereka menghuni neraka, karena mereka telah mengambil anak untuk disematkan kepada Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Di ayat 91, mereka menganggap Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak. Anggapan ini dan perkataan itu membuat langit terpecah, bumi terbelah, gunung runtuh. Dan di sisi lain, andaulir rahmani walada merupakan anggapan yang salah fatal. Allah punya Tuhan, Allah punya anak adalah ajaran palsu dari agama palsu. Tuhan punya anak adalah ajaran palsu dari agama palsu. Sejak dahulu, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, seluruh nabi mengajak kepada penyembahan Allah Tuhan yang Maha Esa, satu dan tunggal. Inilah hakikat, selain itu adalah palsu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkata anda'ulir rahmani walada, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, tidak saja Allah murka, langit murka, bumi murka, gunung pun murka, semua yang ada di dalam diri kita pun murka. Tetapi kemurkaan itu tidak otomatis ditumpahkan, diruahkan kepada orang yang menganggap Tuhan memiliki anak. Ditunda Allah. Kalaupun tidak terlihat di dunia ini, di akhirat pasti. Orang yang cerdas itu bekerja tidak mengharapkan kesia-siaan dari bekerjanya. Dia bekerja menginginkan manfaat dari pekerjaannya. Orang dungu bekerja tetapi menderita akibat hasil pekerjaannya. Kapan seseorang menderita akibat hasil pekerjaannya? Ketika dia menduakan Tuhan, ketika dia mensyirikkan Allah, ketika dia menjadikan Allah memiliki anak dan dia menyembah anak tersebut. Penyembahan yang dia lakukan tidak membuatnya selamat dari siksa neraka, bahkan dia terjerumus di dalam neraka. Inilah yang digambarkan Allah dalam ayat 86, wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Kami akan menggiring orang-orang kafir yang durhaka itu ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga. Sangat menyedihkan, sangat menyusahkan, sangat menyakitkan dan sangat menyengsarakan. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, ayat ini diucapkan kepada kita di saat kita masih dapat untuk bertobat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, jalan Islam, menyembah Tuhan yang Esa tanpa anak dan tanpa istri. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini mengingatkan kembali, janganlah sampai kita mendakwakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu mempunyai anak, baik itu tentang kemusyrikan yang masih mempercayai kekuatan ya di kekuatan yang lain, yaitu kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Artinya sudah jelas kita dalam menjalani agama ini bahwa kekuatan itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan apa? Kekuatan, segala kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan kekuatan itu, kita laksanakan perintahnya. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah. Jangan mendakwakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat murka dengan dakwaan seperti yang kita kaji saat ini, yaitu dengan dakwaan Allah yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Secara logika, kita melihat bumi ini bagaimana diciptakan, Allah tidak memerlukan bantuan siapapun tentang penciptaan langit dan bumi. Kenapa harus ada terjadi dakwaan tersebut? Disebabkan karena kemungkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat kemungkaran itu, dari sifat dakwaan itu. A'udzubillah min dzalik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.